السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الكرام، معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu an Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, atau yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, di subuh ini yang sejuk, mudah-mudahan kita mendapatkan siraman rohani yang menyejukkan pula. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala yang telah menggerakkan hati kita, memberikan kekuatan kesehatan kepada kita sehingga bisa menikmati kebersamaan ini. Mudah-mudahan kebersamaan yang diliputi dengan rahmat dari Allah, diayomi dengan ketenangan dan ketenteraman, serta dijaga oleh para malaikat yang merupakan aparat langit, yang insya Allah senantiasa diberikan kepada kita ampunan serta pahala yang tidak terkirakan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mudah-mudahan selalu di hati, kekasih kita yang kita cintai dengan sepenuh jiwa. Mudah-mudahan seperti yang dikatakannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia atau yang paling aku cintai dari semua yang ada kecuali diriku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya cinta kepada kepribadiannya, tetapi lebih daripada itu adalah cinta kepada ajaran dan sunnahnya. Sebab mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam otomatis mencintai pribadinya. Sedangkan mencintai pribadinya belum tentu mencintai sunnah-sunnahnya. Maka cinta yang sempurna adalah mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar mencintai pribadinya, tetapi tidak mendahulukan ajaran dan sunnahnya. Sekali lagi, mencintai sunnah Nabi pasti mencintai pribadinya, karena di antara sunnahnya adalah sifat pribadinya. Dan mencintai pribadi Nabi belum tentu mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mencintai sunnah Nabi pasti mencintai pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi siapa yang mencintai pribadi Nabi belum tentu mencintai sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya pamannya Abu Talib mencintai Nabi tetapi tidak mencintai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mati dalam kekufurannya. Dan Abu Lahab mencintai pribadi Nabi, tapi ketika Nabi membawa ajarannya dia tidak mau mencintainya, akhirnya dia juga mati dalam terkutuk dan terlaknat. Dan semoga kita tidak mengikuti mereka yang hanya mencintai Nabi secara pribadi tapi tidak mencintai Nabi sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu bentuk cinta kita kepada ajarannya adalah senantiasa menghidupkan majlis-majlis ilmu yang membuat namanya selalu di atas, yang membuat namanya selalu terangkat. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutan Muhai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membuat Nabi selalu terangkat adalah menghidupkan Al-Quran dan Sunnah di tengah-tengah masyarakat dan ummah. Semoga kita menjadi bagian sekecil apapun daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersama imam kita Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Al-Syafi'i Al-Muttalibi rahimahullah ta'ala wa radiyah anhu, dalam kitabnya Ar-Risalah. Bismillah, semoga Allah memudahkan kita memahaminya. Qala rahimahullah. As-sinfu alladhi yadullu lafdhuhu ala batinihi duna zahirihi. Beliau di sini menyebutkan ada klasifikasi khusus yang sebenarnya masuk dalam bab sebelumnya, tapi beliau tidak menyebutkannya bab, tapi masuk daripada as-sinf. Ibaratnya satu family tapi tidak satu spesies, artinya mirip. Nah, yaitu as-simfu alladhi yadullu lafzuhu ala batinihi duna zahiri, yaitu suatu bagian, suatu klasifikasi ayat Al-Quranul Karim yang turun dari Allah Rabbul Alamin yang menunjukkan lafaznya menunjukkan makna yang tersirat di dalamnya. La aduna zahirihi, bukan makna zahirnya. Dia ada makna yang tersurat, bukan hanya makna yang tersirat, bukan hanya makna yang tersurat. Ini juga asli di dalam bahasa Arab. Asli dalam bahasa Arab. Ya, ada makna yang tersurat dan ada makna yang tersirat. Jadi ada makna, ada lafaz yang menunjukkan bagian dari ayat-ayat turun kepada kita bukan makna zahirnya, makna tersuratnya, tapi makna tersiratnya. Dan ini bukan pula pintu masuk untuk menafsirkan semua ayat dengan makna tersirat meninggalkan makna tersurat, tidak. Harus betul-betul ada karinah yang tidak bisa mesti ditafsirkan dengan makna tersirat itu. Bukan hanya sekedar nazariyah secara teoritis yang hanya bersifat rasionalis dan akademis, tidak. Tetapi kenyataan, fakta dan realitanya berbeda. Apa contohnya? Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, qala Allahu tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa huwa yahki qawla ikhwati Yusuf li abihim. Di saat beliau, di saat Allah menceritakan kepada kita tentang perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kepada bapak mereka. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan alasan atau berbicara, berdialog dengan ayah mereka tentang Nabi, apa yang terjadi di hadapan Nabi Yusuf, di mana saudaranya Bunyamin menurut yang mereka lihat adalah mengambil piala, hampir pula tersebut berhala, piala Nabi Raja dimasukkan ke dalam tempat barangnya. Padahal itu adalah siasat dari Nabi Yusuf alaihissalam, yang tujuannya bukan untuk menjadikan saudara ini sebagai pengikut agama raja pada waktu itu, tapi adalah supaya menjadi alasan untuk mereka kembali dan ingin bertemu dengan orang tuanya seperti yang diwahyukan Allah kepadanya. Apa perkataan saudara-saudara Yusuf ketika itu? Bahwasanya anakmu telah mencuri sehingga ditahan. Zahirnya begitu. Ya, sengaja Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan untuk meletakkan piala itu ke dalam karung saudaranya Bunyamin tadi. Lalu dia periksa seluruh barang, dan sengaja barang yang adiknya paling terakhir diperiksa, periksa semuanya sampai akhirnya yang dapat atau didapat di dalam karung saudaranya yang seibu dan sebapak itu. Yang lain itu seibu, sebapak dan tidak seibu. Ma syahidna illa bima alimna. Kami tidak bisa menjadi saksi kecuali apa yang kami ketahui. Inilah yang kami saksikan, yang kami ketahui. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kami tidak bisa mengetahui hal yang gaib. Kata saudara-saudara mereka sudah sekarang tidak bisa lagi menipu-nipu. Sekarang jujur mereka depan bapaknya. Yang kami saksikan hanya itu ayah. Bahwasanya adik kami itu mencuri piala sang raja dan ditemukan. Itu yang kami lihat. Nah, pada awiyatihim thumma istakhraja min wi'ai akhi. Dia berkelahi memeriksa satu persatu barang saudara-saudaranya yang lain. Kemudian baru dia keluarkan dari, ya tidak payah nyarinya, dia nyeran. Yang sengaja taruh di situ itu mudah nyarinya. Nah ini dapat. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, padahal sebelumnya mereka bersumpah. Kami tidak wa ma kunna sariqin. Lalu Nabi Yusuf berkata, fama jazauhu, kalau seandainya kalian tidak benar, apa hukumannya? Maka jawaban mereka adalah, siapa yang mencuri, maka dia sebagai fahuwa jazauh, dia yang menjadi balasan, artinya ditahan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ketika dikeluarkan itu, mereka lihat memang dikeluarkan dari karung saudara Bunyamin. Mereka pun lepas tangan juga, cuci tangan. Fa yasri faqad saraqa akhun lahu min qabl. Inilah patutlah dia. Dia mencuri dulu memang saudaranya yang satu lagi pencuri, maksudnya Nabi Yusuf. Mereka tidak kenal ini Nabi Yusuf. Tambah lagi dosa. Ya. Tambah lagi memfitnah Nabi Yusuf yang sekarang berada di hadapan mereka. Patutlah ini dulu saudara kandungnya juga mencuri. Padahal dia saudara mereka juga. Cuma saya Allah musta'an. Ya, kalau sudah bersalah itu di dunia saya juga sering menuduh, apalagi di akhirat. Makanya kata ikhwani fillah, usahakan jangan sampai dalam keadaan bersalah kita dalam beragama secara khusus, Karena dalam masalah dunia masih bisa dibuka di dunia ini. Tapi kalau masalah akhirat, enggak, nanti di sana. Maka upayakan jangan menjadi menjadi orang yang diikuti dalam kebatilan. Ya, sedapat mungkin, walaupun kita tidak mungkin luput dari salah, tapi jangan sengaja berbuat yang salah. Lalu mereka mengatakan, was'alil qaryatan allati kunna fiha. Kalau ayah tidak yakin, coba tanyakan ke kampung allati kunna fiha, yang kami waktu itu berada di situ. Artinya Mesir. Tanyakan ke Mesir itu. Wal iran allati kunna aqbalna fiha, dan juga rombongan kafilah yang kami berjalan bersamanya. Ya, al-ir. Al-ir itu asalnya adalah unta-unta, rombongan unta. Jadi tanya ke kampung, tanya ke rombongan unta. Baik, allati aqbalna fiha, yang kami ada di rombongan unta itu. Wa inna la sadiqun, dan kami benar-benar jujur sekarang ini ya. Sebab dulu tidak jujur ya. Sekarang jujur. Wa inna la sadiqun. Sekarang kami betul-betul jujur. Berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, fa hadhil ayatu fi mithli ma'nal ayati qablaha. Ayat ini sama atau mirip dengan ayat atau makna ayat-ayat sebelumnya. Ya, tentang bahwa bahasanya makna pada apa namanya? Siaknya menjelaskan maknanya. Siaknya menjelaskan maknanya. Fahadil ayat fi mithli ma'na al-ayati qabla, seperti makna ayat-ayat sebelumnya. La takhtalifu inda al-ahli al-ilmi bil lisan. Orang yang paham ilmu bahasa Arab ini, orang yang paham berilmu tentang lisanul Arab. Ya, sekali lagi saya katakan lisanul Arab bukan hanya nahu dan sarafnya. Bukan hanya sekedar ilmu balaghahnya secara teoritis. Karena secara teoritis orang hafal kaidah, tapi ketika berbahasa mungkin kita enggak seperti yang seperti Arab sendiri. Nah, ini orang yang berilmu tentang lisan. Nah, ini lisanul Arab, bahwa innahum innama yukhatibuna abahum, mereka berbicara dengan ayah mereka, bimas'alati ahli al-qaryah, yaitu untuk menanyakan ke penduduk kampung, bukan ke kampung itu. Ya tak? Walaupun bahasanya was'alil qaryata allati kunna fiha, tanya kampung yang kami berada dulu di situ, Mesir itu, tanya ke Mesir itu. Nah, kemudian wa ahli al-ir, dan yang dia maksud adalah juga menanya orang-orang yang pemilik unta, bukan untanya yang ditanya. Ya tak? Ini siaknya, redaksinya menunjukkan atau lafaznya menunjukkan makna batin, makna tersiratnya. Jadi ketika dia minta tanya kampung, pasti bukan kampung yang ditanya, tapi adalah orang kampung itu. Li'anna al-qaryata wal-'ira la yumbi'ani an sidqihim. Karena kampung dan unta sebanyak apapun tak bisa memberitahukan kebenaran perkataan mereka ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu contoh bahwa lafaz zahir menunjukkan makna yang batin, makna tersurat atau lafaz yang tersurat secara langsung menunjukkan makna yang tersirat, yaitu pasti penduduk kampungnya. Jadi tanyalah kampung itu, tanyalah unta-unta itu. Maksudnya adalah orang-orang yang ada di kampung itu dan orang-orang yang ikut dalam mengendarai unta tersebut. Jadi biasa dalam bahasa Arab ketika mereka sebut al-ir, itu rombongan kafilah unta, maksudnya mesti ada orangnya, bukan hanya untanya saja. Karena unta tidak berjalan sendiri kecuali dengan orangnya. Baru dikatakan al-ir bila ada orang yang mengendarai di dalam rombongan itu. Kampung tidak disebut kampung kalau tidak ada. Kalau tidak ada orang disebut kampung? Iya, tidak disebut qarya. Jadi ada talazum bahwa baru disebut qarya bila ada orangnya. Baru disebut rombongan kafilah bila ada pengendaranya. Kalau tidak nampak unta aja jalannya berombongan itu kabilah, tidak bisa, tidak disebut, tidak disebut rombongan al-ir. Oleh itu kaum muslim, walaupun al-ir itu maknanya unta, walaupun kampung itu maknanya tanah yang ada di kampung itu, tapi kalau tak ada orang tak ada kampung, ya tak? Dan tak ada kampung tak ada, tidak bisa pula orang hidup. Jadi kaum muslimin dan muslimat dia. Maka hutan tidak disebut dengan karya, sebab orang tidak tinggal di situ, ya? Atau misalnya padang pasir tidak disebut dengan karya, karena apa? Tidak ada orang yang tinggal di situ. Berarti ketika tanyalah kepada kampung, pasti maknanya adalah orang-orang yang ada di kampung itu, karena tidak mungkin kampung berbicara memberitahukan benar atau tidaknya perkataan mereka. Maka yang seperti ini dalam bahasa Arab itu lazim biasa, dan ini tidak menerima makna kecuali makna ini, dan ini bukan ta'wil, bukan ta'wil yang hanya sekedar secara teori tidak mungkin, kan begitu ya? Karena apa? Karena ini disaksikan langsung oleh mereka, dan ini makna yang disepakati oleh seluruh orang yang memakai bahasa ini. Tanya tuh kampung, maksudnya pasti orang kan kampung, ya tak? Misalnya bapak tidak percaya dengan saya, pergi ke kampung tuh, tanya kampung tuh, ya tak? Maksudnya adalah orang-orang yang di kampung itu. Tapi kalau kita katakan ini majaz, lalu kita tidak menerima beberapa berita tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang azab kubur, nikmat kubur dengan alasan tidak masuk dalam pikiran, tidak. Sebab pikiran antum tidak masuk, pikiran saya masuk. Jadi ini tidak bisa jadi, bukan ini maksudnya. Karena ini karinah yang dibuat-buat, analogi yang diada-adakan. Ini tidak. Semua umat manusia paham bahwa kampung tidak berbeda, tidak bercakap. Orang semuanya paham bahwa unta tidak bisa diajak berdialog. Kalau sempatlah misalnya bisa hewan-hewan menjadi saksi di pengadilan. Nanti pas ada yang nyuri ayam, ditanya tuh ayam, betul tidak kamu dicuri? Kan tidak ada orang menjadikan ayam sebagai saksi. Ya tak? Kan tidak ada. Sampai hari ini, orang pencuri ayam, ditanya ayamnya dulu, kamu betul curi atau memang ikut abang ini? Enggak ada begitu kaum muslimin. Jadi pasti yang ditanya adalah memang orang yang mengendarainya dan orang yang ada di kampung ini. Jelas ya? Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan ini tidak bisa digadikan sebagai pintu masuk untuk ta'wil dalam ayat-ayat Al-Quran yang hanya sekedar pendapat sebagian dan tidak diikuti oleh sebagian yang lain. Misalnya ketika bicara Allah mengatakan tentang dirinya, thumma istawa ila sama, kemudian Allah istiwa ke langit. Lalu kita kata kalau istiwa berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Antum kemana? Kemana mengatakan itu? Karena mengkiaskan Allah dengan makhluk. Sebab setiap yang istawa mesti berpindah dari yang rendah ke yang tinggi. Itu siapa? Makhluk. Makhluk. Ya kalau berlaku kias itu nanti berarti Allah ada sebelum tiap. Setelah tiada. Tak boleh. Auzubillah. Na'udzubillah. Karena qiyamuhu binafsi. Dia berdiri sendiri. Jadi makanya kias-kias seperti itu batil semuanya. Batil. Karena apa? Tidak punya karinah yang kuat. Hanya sekedar halusinasi pikiran seseorang, menurutnya tidak masuk akal, lalu dicarikan ayat-ayat yang dijadikan tidak menjadi dalil tapi menjadi dalil. Misalnya dipakai ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Ya kita katakan ya laisa kamitslihi syai'un, mudah ayat ini benar tidak salah, dan kita memahaminya juga benar insyaallah. Laisa kamitsli istiwa'ihi istiwa'un, tidak ada istiwa seperti istiwa Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir, ya betul turun, tapi turunnya tidak sama dengan makhluk. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitsli nuzulihi nuzulun, tidak ada turun seperti turunnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berilmu kan, kita juga berilmu. Lalu kita katakan laisa kamitsli ilmihi ilmun. Tidak ada ilmu seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah bertangan. Ayatnya jelas. Gitu? Hadisnya banyak. Kalau kita katakan Allah betul bertangan, tapi seperti apa? Laisa kamitsli yadihi yadun. Tidak ada seperti tangannya tangan manapun. Jelas? Hah? Rahmat. Kita punya rahmat juga kan? Kasih sayang kan? Tapi laisa kamitsli rahmatillahi rahmatun. Tidak ada rahmat seperti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ayat ini terpakai oleh kita. Kalau seorang-orang yang mentakwilkan ayat ini tidak terpakai semuanya. Banyak ayat yang tereliminasi karena tidak lulus verifikasi. Karena itu orang verifikasinya tidak pro, tapi kontra macam sekarang. Nah, kalau yang pro naik, kalau yang kontra paham tuan-tuan nampaknya. Dia mulai berpolitik tuan-tuan nampaknya. Kau muslimin nampak? Iya memang. Kalau kita tidak, kita memang pro kepada ayat dan hadis. Nah, Nabi SAW, sehingga ayat dan hadis insya Allah lulus semua di kita. Yang berita dari Allah, kemudian berita dari Nabi, sahih dari Nabi, kita yakini. Jelas? Nah, kecuali yang seperti ini, yang tidak menerima kecuali itu tafsirnya. Tidak ada tafsirnya kecuali ini. Sebab apa? Kampung itu tidak bercakap. Unta itu tidak bisa diajak dia dialog. Makanya kata Nabi Sulaiman bisa berdialog dengan burung, biasa berdialog dengan binatang, dianggap mukjizat. Berarti tidak semua orang, ya kan? Nah, mukjizat khusus Nabi Sulaiman alaihi salam. Ayahnya Daud dapat. Ayahnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi salam dapat? Tidak. Ya kan? Kemudian di antara mukjizat Nabi ada benda-benda mati yang bercakap atau tumbuhan bercakap, kan khusus Nabi kan alaihi salatu wassalam, seperti batu mengucapkan salam ke Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi pernah enggak Abu Bakar cakap dengan batu? Enggak kan? Itulah maksud saya. Jadi ini enggak bisa, enggak, bukan takwil ini. Itu yang memang yang dimaksud. Makanya Imam Syafi'i katakan lafzuhu yadullu ala batinihi. Lafaz zahirnya menunjukkan makna tersiratnya, bukan makna yang zahir itu. Jelas? Tapi kalau seandainya sifat tentang Allah SWT tidak bisa kita ambil. Karena apa? Karena antara ayat Al-Quran lalu dicocok dengan hadis klop, lalu dicocokkan dengan logika yang sehat, benar, dengan fakta sejarah, oke. Lalu kenapa kita cari takwil yang tidak berdasar? Misalnya tentang Allah di atas, banyak ayatnya, banyak hadisnya. Secara logika yang sehat mengatakan Allah Maha Tinggi, tentu di apa makna tinggi? Ya di atas. Kalau tidak Maha Tinggi namanya tak? Ya Maha Tinggi pasti memang di atas. Dan pada umumnya, ya secara fakta, yang namanya raja itu tempatnya yang tinggi atau di tempat yang rendah-rendah? Coba tengok istana raja rata-rata di mana? Ini bukan kias, ya, saya tidak menganalogikannya. Tapi secara fakta, realita, raja biasanya cari tempat yang tinggi atau cari yang tempat rendah? Tinggi. Betul kan? Iya tak? Coba kita catat istana raja di mana? Istana presiden di mana? Di Bogor. Bogor tinggi atau rendah? Betul lah. Tidak pernah ke Bogor tentu. Kan banjir Jakarta sering kiriman di Bogor. Betul kan? Banjir Jakarta kiriman Bogor. Air dikirim dari atas atau dari bawah? Di atas. Jadi ketinggian orang suka cari yang tempat-tempat tinggi. Dari raja. Saya lihat di Arab sendiri, kalau sudah ada gunung pasti ada istana raja di situ. Di Mekah. Istana Safa di atas. Nah, di atas gunung Jabal Abil Qubais. Istana Thaibah di mana? Di atas gunung di belakang kampus kami. Jadi kami di Madinah tetangganya masya Allah, bertetangga dengan Nabi SAW, bertetangga dengan istana raja, bertetangga dengan istana gubernur, dekat semua dengan kami. Alhamdulillah. kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bukan hanya teori-teori yang tidak berdasar kuat sama sekali. Kemudian secara naluri fitri, secara naluri dan fitri kita, setiap kita berharap, kemana kita menghadap? Pasti mengharap ke yang di atas. Sah? Iya, secara otomatis. Kemudian lisan kita selalu mengucapkan itu. Sabar Pak ya, ada yang meninggal, istrinya sabar Pak ya, tidak lama lagi ada. Minta sama yang di atas katanya. Kan semua bilang minta sama yang di atas, sabar sudah takdir yang di atas. Tidak ada. Kemudian telunjuk antum yang berapi-api menolak Allah di atas, ketika menunjuk selalu, hah? Tuan-tuan jangan ragu sama pertolongan Allah katanya. Tidak pernah bilang pertolongan Allah kemana-mana. Pasti Allah, minta sama Allah. Itu ada yang bikin alasan kan, ke langit itu kiblat doa. Ini jawaban ngada-ngada. Imam Fakhrul Razi itu tidak ada bisa menjawab itu. Imam sahabat Imam Fakhrul Razi tidak bisa jawab itu. Ketika ditanya oleh seorang dari Hamazan, apa dia bilang? Ya Imam, antum bicara tentang menafikan Allah di atas, menafikan Allah istiwa di arasy dengan berbagai alasan. Tolong jawab pertanyaan saya. Ya, dengan jawaban yang ilmiah seperti yang Anda katakan ini. Karena memang luar biasa subuhatnya kaum muslimin kalau antum ikut mendengarkan KO kita, meleleh kita. Hebatnya. Sebab nanti kalau diakui Allah di atas, kita bisa dikafirkan oleh sebagian mereka. Kafir katanya, meyakini Allah di atas itu kafir katanya. Na'udzubillah. Kalau kita tidak pernah mengafirkan orang, tidak ya. Orang yang menafikan Allah istiwa, kita tidak kafirkan. Ya, kecuali dia nolak ayat, itu lain. Tapi kalau menolak makna ini, ya ta'wil itulah tameng berlindungnya. Tapi mereka bisa mengkafirkan, bisa membuat kafir orang yang meyakini Allah istiwa sebagiannya. Lalu mereka, ditanya ke Imam Ar-Razi itu, rahimahullah, ghafarallahu. Dia katakan, bagaimana saya bisa menjelaskan secara ilmiah? Ketika saya berdoa, dan berharap, bertawakal, hati saya tidak bisa saya dustai. Selalu naiknya ke? Naiknya ke atas. Ketika saya berdoa, hati itu otomatis naik ke atas. Doa apapun, sekalipun antum tidak mengangkat tangan, sah? Ketika sedang dalam keadaan susah, lalu berharap, ya Allah, kapanlah saya terlamaran saya diterima, ya Allah. Iya tak? Kemana naiknya? Walaupun ambil sambil berbaring, sambil nulungku, sambil sujud, hati itu tetap ke atas. Jujur dia katakan. Lalu Imam Fakhrurrazi itu mengatakan, hayyaranil hamazani. Saya dibikin bingung oleh pertanyaan Hamazani. Ternyata hari ini banyak lebih pintar dari Imam Fakhrurrazi. Dia bilang, oh, kiblat doa itu ke langit, katanya. Ya akhi, betul-betulnya benda ini. Antum ketika berdoa sujud menghadap ke langit juga. Hah? Kiblat doa langit ya? Apa maksud kiblat doa ke langit? Kenapa harus ke langit? Berarti karena yang diminta dulu orang yang di? Ya di langit memang. Jangan didustai hati kita. Kalau menghadap kiblat berdoa ke Ka'bah, bukan ke? Bukan ke langit. Kalau untuk baca nanti dalam adabud doa, di antara adab-adab doa itu biasanya menghadap ke kiblat. Sah? Taib. Kiblatnya mana? Ka'bah atau ke langit? Ka'bah. Jangan mengada-ngada lagi yang baru demi menyelamatkan itu ya. Makanya biasanya subuhat juga harus diselamatkan dengan subuhat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmatilah. Iya, tunjuk sudah ke atas, lisan sudah ke atas, ayat sudah ke atas, logika yang sehat sudah ke atas. Tinggal lagi fitrah juga diangkari. Kemudian kita tanya lagi kaum muslimin dan muslimat, fakta sejarah sendiri. Sejarah setiap pagi dan petang ada pergantian si malaikat, betul? Ada malaikat ganti-ganti tugas, ada kan? Tayyib. Yang tugas misalnya, yang tugas siang ini turun apa naiknya? Turun kan? Yang tugas siang ini turun kan? Yang selesai naik. yang bertugas turun, yang selesai naik. Sekarang anda tanya, yang naik ngapain? Melapor ke siapa? Ke Allah. Allah lebih tahu. Cuma Allah bergembira mendapat laporan yang baik dari hamba-hambanya. Jelas? Tapi kalau lapornya ke atas, berarti, penerima laporan di, di atas. Dan itu berlaku tiap hari. Tiap hari, naik turun, naik, naik turun. Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bil-nahar. Ada syif bergantian malaikat yang untuk menjaga kalian di bumi ini, bergantian malaikat malam dan ada syif malam dan ada syif siang. Berarti kita beruntung nih, syif kerja kita sebentar. Kalau malaikat berapa jam? 12 jam. Kalau kita 8 jam, ngeluh juga tuh. Ya, ngeluh juga kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi malaikat lebih panjang shiftnya. Jadi naik tu, naik turun, naik turun. Terus kalau seandainya, saya berandai-andai, tapi kan logika, logislah andai-andai ini. Kalau seandainya Allah memang tidak di atas, ngapain malaikat melapor kan? Ke atas, kirim aja kemana-mana. Iya kan? Menurut antum bingung tak malaikat kira-kira ya? Ya, kalau Allah tidak di atas, lapornya mau ke mana? Lapornya entah ke kemana? Jangan-jangan seperti tak anekdot dulu, ada seorang ibu, ya, ibu-ibu anaknya sakit parah, jadi perlu bantuan dana. Ini sakit demam lah, orang miskin, tidak banyak dana yang dibutuhkan, hanya 500 ribu. Tidak sakit parah, sakit biasa, demam lah itu, ya, bawa ke dokter, perlu 500 ribu. Minjam ke tetangga, sama juga miskinnya. Pinjam ke orang kaya, tidak bisa lompat pagarnya. Jadi ke muslimin dan muslimah, akhirnya ibu itu bikin surat. Ya, bikin surat. Ya, tujuannya kepada yang terhormat Allah Ta'ala dimanapun berada. Dikirim, masukkan ke pos. Ya, masukkan ke pos. Habis itu tukang pos bingung menaruhnya kemana gitu. Ini kasih, karena ini tidak tahu alamat, kasih ke polisi, kantor polisi terdekat. Nengok itu Pak Kapolseknya, kasihan gitu, baca suratnya anaknya sakit. Akhirnya diajaklah para polisi ini nyumbang. Diajak menyumbang, akhirnya terkumpullah dana lebih kurang 400. Tidak cukup pula 500. Ya itu yang bisa mereka sumbangkan waktu itu. Secara ini kan kebaikannya luar biasa kan, spontanitas dan langsung itu. Setelah itu ke alamat ibu itu kan jelas, diantar ke alamat ibu itu. Alamat yang Tuhan kan tidak jelas kan keyakinannya di mana, dimanapun berada ya datang. Akhirnya sampai di situ diantar sama polisi. Terima kasih ibu ini. Cuman pas dibuka uangnya tinggal 400. Ibu tuh langsung salah sangka, buruk sangka sama Pak Polisi. Dasar polisi, bantuan dari Allah pun disunat gitu. Allah musta'an. Ini anekdot. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bantuan dari Allah, padahal Pak Polisi yang nyumbang gitu. Ya, oleh sebab itu doakanlah para polisi ini, semoga institusinya Allah berikan keberanian menegakkan kebenaran, selalu promoternya jujur sesuai dengan slogannya insyaallah taala. Doakan ya. Ya, supaya nanti tidak salah sangka lagi. Ya, sudah berbuat baik masih dituduh gitu. Sudah berbuat baik masih dituduh, apalagi kalau memang itu. Doakan mereka, semoga Allah berikan taufik untuk selalu di atas jalan kebenaran dan keadilan. Amin. Itu anekdot. Jadi, secara fakta bahwasanya memang Allah di atas. Ini kan bukti-bukti. Di malam Lailatul Qadar kan turun para malaikat. Pagi setelah fajar kemana mereka? Naik lagi. Ngapain? Ya lapor juga. Siapa yang qiyam yang mulai, siapa yang baca Quran, siapa yang berdoa, dan semua. Allah Maha tahu semuanya. Tetapi beginilah Allah inginkan kita mengambil ilmu dari bukti-bukti yang ada ini. Ya, kalau kalian tidak cukup dengan ayat, ini bukti nyatanya. Tapi subhanallah, kalau subhat itu berat, memang seperti sebagian mengatakan, betul ya apa yang Ustaz sampaikan itu, cuman guru Ustaz beda dengan guru kami. Saja. Serius ini memang. Ustaz punya guru, kami juga punya guru. Subhanallah, tidak ada lagi guru, maha guru kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, soko guru kita, su utama kita adalah Rasulullah SAW. Dah jelas dari beliau, masih juga kabur bagi. Kenapa? Ustaz punya guru, kami punya guru. Ustaz punya pemahaman, kami punya. Subhanallah. Tidak cukup keterangan dari Allah dan Rasul. Tidak cukup fakta dan realita ini. Tidak cukup logika yang sangat logis ini. Fitrah yang sudah bersih ini. Oleh itu, mayyahdillah falamudil. Lelah, siapa yang Allah beri hidayah, tak ada yang bisa menyesatkan. Wa mayudlih falan tajida lahu waliyan mursyida. Tapi yang Allah sesatkan, tak ada pula yang bisa menunjukkan jalan kebenaran. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka memuji kita kepada Allah, kita memuji Allah yang telah menunjukkan jalan ini yang tak berbelok-belok. Belok tu capek banyak, habis energi. Jalan belok-belok lambat sampai. Makanya lambat beriman kita. Belok-belok tu lambat beimannya. Semakin banyak belok nanti, semakin banyak dibahas, lambat kita beriman. Perintah dibahas dulu. Oh, ternyata cukup mubah hukumnya. Boleh ditinggal, tinggalkan. Sah? Nah, kadang pas wajib nih, ini bisa enggak diusahakan sunahnya. Dicari. Oh, dapat pendapat ulama. Ulama tak terkenal betul, tapi ada tersimpan jauh, tak pernah diangkat-angkat, sekarang diangkat lagi. Ternyata ada pendapat ulama, hukumnya hanya sunat. Alhamdulillah, Ustaz memang hebat. Ustaz memang hebat. Itu yang ngaji di Zaid itu bahaya. Ini semuanya wajib kan? Semuanya kan tak semua wajib. Cuman kita yang sunat pun seolah-olah wajib. Coba lihat tuan-tuan, orang berdagang lebih duluan bangun dari kita, betul? Lebih duluan bangun dari kita. Awak bangun mungkin jam 4, jam 3:30, 4, baru mereka jam 2 dah bangun. Betul Pak ya? Sunat tu wajib loh. Sunat pun wajib. Mungkin juga ada haram sebagian. Allah musta'an. Tapi masya Allah, lebih semangat. Padahal keuntungan yang dapat mungkin tak seberapa. 200 ribu, 150 ribu, mungkin juga rugi juga sehari itu, ya tak? Pergi cari sayur, cari mancing ikan sebagainya. Nah, semangat ini kok tidak ada sama kita yang ngejar akhirat itu? Itu maksud saya. Kalau untuk bahasan akademis, untuk mencari para mufti, betul harus dikaji ini, harus dikaji supaya nanti ketika ada orang yang tidak sholat berjamaah ke masjid, lalu kita buat undang-undang hisbah misalnya nanti. Diterapkan syariah misalnya kan. Kita katakan, yang tidak ke masjid hukumnya apa? Sholat ya. Lalu dikaji. Oh, di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Kalau gitu boleh dikerasin? Tidak boleh keras. Lalu apa hukumannya? Yang tak sholat sekali dikirim 5.000 rupiah. Ini dari masjid Zaid bin Sabit nih Pak. Tapi kalau Bapak langsung datang, dapat 10 ribu. Misalnya. Kenapa apa kan? Datang enggak dia? Datang enggak kira-kira? Hah? Kalau di rumah dapat 5.000. Iya tak? Kalau jemput langsung ke masjid dapat? Datang enggak? Semangat enggak tuan-tuan? Pasti semangat. Iya kan? Sama. Sholat di rumah satu. Sah? Iya tak? 100%. Sholat di masjid? 2.700%. Kalau semangat seperti tadi, 5.000 ke 10.000 berapa persen tambahnya? 100% kan? Kan pasti sekiasnya. Kalau bapak di rumah saja kami antar 5.000. Tapi kalau bapak ke masjid 10. Apalagi kalau ada saldo lebih nanti Pak, mungkin dapat 50.000. Semangat enggak ya? Semangat pasti. Oleh itu Ini yang harus kita tanamkan, bukan mengkaji hukum lagi. Jelas? Nah, itulah maksud saya. Jadi ketika buat aturan nanti kita tahu, oh enggak, ini enggak boleh diwak, karena bukan barangnya, bukan wajib, tapi beri anjuran dan sugesti, motivasi dan sebagainya. Jelas? Tapi kalau pas bikin hukumnya di Arab Saudi, mazhabnya Hambali misalnya, ya kan? Ya, mereka memang kalau enggak sholat dia ditangkap. Dulu, sekarang enggak boleh lagi, karena banyak tekanan dari orang Indonesia nampaknya. Wahabi ini keras gitu. Ini harusnya mereka pun bagaimanapun tekanan terus, bahkan dari dunia Islam sendiri ditekan. Ini mereka terpaksa juga harus melemah sedikit. Ya, doakannya, jangan doakan keburukan. Alhamdulillah Saudi mau hancur katanya. Kira-kira kalau hancur Saudi, antum beruntung ya. Hah? Kalau sempat Saudi, kerajaan Saudi rusak sekarang ini, apa untungnya bagi Indonesia? Hah? Iya. Minimal nanti menjelang keadaan kembali pulih, itu memulihkan fitnah itu enggak sebentar, lama. Kalau sempat ada kudeta misalnya berdarah, na'udzubillah, lama enggak pulihnya? Lama. Ekonomi rusak, sosial rusak, politik lemah, sebagainya. Minimal nanti bantuan masjid di Arab Saudi 10 tahun enggak turun-turun ke sini. Mau? Mau? Hah? Atau jangan-jangan ke Indonesia sudah berniat bangun masjid di Arab Saudi? Ya, betul. Ada bapak yang mau bikin masjid di Arab Saudi. Saya usulkan di sini dulu, nanti baru di sana. Di sini aja kita bangun masjid ngos-ngosan ya pak ya. Iya kan? Susahnya luar biasa kita bangun. Jadi oleh sebab itu adalah orang-orang sakit ya, ketika melihat saudaranya dalam keadaan sakit senang. Orang-orang sakit ketika melihat saudaranya dalam masalah dan kesulitan. Oleh sebab itu jangan jadikan orang sakit. Kalau lihat saudara kita doakan, ya. Kalau mereka dalam kesesatan berikan hidayah, doakan dapat hidayah, berikan mereka masukan. Misalnya, Ustaz jangan bilang sholat itu wajib, bikin sunat aja loh Ustaz. Jelaskan dengan dalil. Kalau enggak, berarti antum enggak punya kemampuan untuk menjelaskan, maka ikutilah yang punya dalil. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara fakta, secara realita, logika yang sehat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bisa disamakan makna ayat ini dengan makna ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dianggap pula makna zahir bukan itu maksud, tapi makna yang tidak ada makna tersirat di situ. Yang itu adalah makna tersurat, karena berita mesti tersurat. Yang namanya berita mesti tersurat, karena tidak berlaku analogi. Kalaupun diberlakukan analogi, kita katakan masuk secara analogi, logis sekali bahwa yang pemimpin itu di atas, yang berkuasa itu di atas, baik secara maknawi maupun secara hakiki. Ya tak? Soal tidak masuk dalam logika itu tidak sama, maka logika tidak bisa jadi patokan. Ada logika orang bikin dia langsung kafir, betul kan? Karena logika, ada contohnya. Ada contohnya banyak, Abu Jahal. Tidak logis, tidak logis. Ada yang karena mengikut hawanya, tidak sesuai dengan keadaan masyarakat, dia menolak kebenaran. Siapa contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab, dan macam-macam semuanya. Alasan mereka menolak Nabi karena tidak sesuai dengan kearifan. Iya, tidak sesuai dengan kearifan lokal. Jadi Abu Jahal dan kawan-kawan dulu nolak agama Islam itu dengan alasan kearifan lokal. Orang hari ini? Hah? Sama, alasannya dibalik aja. Ini Islam yang seperti ini, Islam kadrun nih katanya. Kadal tuh orang Arab, budayanya sesuai dengan budaya Arab. Kita budayanya Indonesia, maka harus dibuat Islam. Itu sama. Beda nama aja, dulu namanya Abu Jahal, sekarang mungkin pakai Abu juga sebagian. Mungkin sebagian pakai Abu juga. Abu-abu juga memang. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, alasan Abu Jahal dulu nolak, tidak sesuai dengan budaya Arab, tidak sesuai dengan agama yang dianut di Arab. Sama alasannya. Hari ini juga orang nak menolak Islam yang benar itu dengan alasan tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Oleh sebab itu, ini Islam Arab yang kita harus punya Islam Nusantara. Allah musta'an. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat, hati-hati dengan jin ya. Hati-hati dengan jin. Jin itu suka bikin kita kerasukan. Jaringan Islam. Dan yang mirip-mirip. Jadi ayat ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, jadi makna zahirnya langsung menunjukkan makna batinnya, makna tersiratnya. Dan tidak bisa disamakan dengan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan seperti yang contoh, selagian contoh yang kita sebutkan tadi. Tidak bisa dimaknai ayat lain kecuali dengan logika saja. Logika yang miskin dari bukti empiris, muslim daripada realistis, miskin daripada logika yang sehat dan fakta-fakta yang ada, serta fitrah yang memang agama ini diciptakan atau dibuat, disyariatkan Allah sesuai dengan fitrah manusia. Ketika dia bilang dia di atas, fitrah kita memang naiknya ke atas. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan semakin kokoh kita dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menurut pemahaman generasi terbaik As-Salamu As-Salih. Cuma catat bahwa benarnya kita bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Maka jangan tuntut saudara kita tidak pernah salah. Jangan tuntut, tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Makanya kata Nabi, qaribu wasaddidu. Arti berusaha mendapat yang benar dan mendekati yang benar. Karena yang tak ada salah sama sekali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Watawasau bilhaq. Watawasau bersabar. Jangan langsung disensor. Tahu disensor? Hah? Datang lawan salah langsung dipotong. Enggak. Ini bukan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan yang jelas-jelas menyimpang pun berusaha kita tarik. Cuman tarikannya kadang-kadang kalau memang hampir ditabrak, memang tarikannya kencang itu. Ya. Enggak mungkin lagi hai sini, enggak mungkin. Nah, yang seperti ini memang harus ditarik memang. Makanya ada hukum itu keras, ada hukum itu ada pendekatan sifatnya persuasif, ada yang kadang harus dipagar, tidak boleh masuk. Jelas? Misalnya kekuatan syirik, yaitu memang harus keras dalam masalah ini. Bukan keras bahasanya, keras pernyataannya. Ini syirik berbahaya, tidak boleh didekati. Oh, kami tidak syirik. Buktikan dalilnya tidak syirik. Begitu kan? Buktikan dalil. Antum bilang syirik, iya. Apa dalilnya? Buktikan. Jangan berbantah ambil parang, bukan itu. Buktikan ilmiah secara ilmiah. Kalau memang yakin tidak syirik, ya kita katakan. Atau setidaknya bukan syirik, dia hanya bid'ah saja. Nah, bid'ah itu kan hasanah usaha. Kalau gitu, tidak ada jalan ketemunya. Kalau kami bilang bid'ah dolalah, antum bilang ha, bisa ketemu? Ya tidak. Kalau gitu, saling memahami aja lah. Ya jangan marah kami bilang bid'ah dolalah. Kalau kami boleh marah. Ya, nah, kita pun tidak marah yang mengatakannya. Tapi kita upayakan untuk menariknya kepada perkataan Nabi SAW. Ya pasti balasannya Anda tidak paham dengan perkataan Nabi. Ah, tolong pahamkan kami. Tolongkan pahamkan dengan dalil, bukan dengan dalil. Gitu. Pahamkan dengan dalil yang benar. Kalau misal, kalau tidak juga bisa paham, antum tidak bisa memahami saya tidak bisa memahami antum, tawakal Allah. Mudah-mudahan kita bertemu nanti di tepi telaga. Semoga semuanya terima. Tapi kata Nabi, kalau yang mengada-ngada, ditolak. Itu yang kita takutkan. Kata Nabi, yang mengada-ngada ditolak. Oleh sebab itu, usahakan jangan sampai mengada-ngada. Nah, usaha ini, kadang-kadang ada orang terpleset. Orang naik jalan tol, ada kecelakaan. Padahal jalan bebas hambatan, nabrak juga. Gitu? Ya, bisa. Karena antum semangatnya kencang sekali itu masalahnya. Nabrak orang jadinya. Betul kan? Kita ketika baru ngaji, masalah baru 2 hari, masya Allah, ingin seperti malaikat Jibril khusyuknya. Tidak bisa, tuan-tuan. Ya. Makanya Nabi kita katakan saddidu wa qaribu. Ini dalil harus dihafal terus nih. La yusaddu ahadun hadzal din illa ghalabah. Tidak ada orang yang keras dalam menjalankan agama kecuali dia kalah. Akan kalah. Maka laksanakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Kalau Allah beri kita lebih, bersyukur. Jangan nengok kamu ni lambat sekali, jangan. Ada orang yang jalannya lambat, itu yang dia sanggup. Kalau antum nak buat dia cepat, belikan dia kenderaan yang cepat. Jelas? Ya, awak infak misalnya 1 juta sekali infak, dia infaknya 10 ribu terus. Kecil betul. Nah, kasih dia. Kadang orang ini harus diberikan. Ya, walaupun dia orang kaya kadang, tapi biasa 10 dari kecil dulu. Dari kecil 10, jadi belum di-upgrade gitu. Ya, setiap infak hanya 10, walaupun duitnya sudah miliaran. Kenapa 10 cuma, bang? Ayah dulu ngajar 10 cuma, katanya. Ya, berarti itu. Berarti antum harus berikan dia pelajaran, bukan yang bisa meyakinkan lebih dari apa yang dilakukan ayahnya. Ayahnya berhasil karena dulu orang kampung dia. 10 ribu waktu itu dapat sebidang sawah. Ya tak? Rupanya dia lihat angkanya, bukan lihat nilainya lagi. Nah, sekarang yakinkan, Pak, 10 ribu dulu itu beda dengan 10 ribu sekarang. Sekarang Bapak harus impaknya 10 miliar. Aset Bapak kan 150 miliar. Ya? Impaknya minimal 1. Nah, bisa anda meyakinkan. Tapi kalau enggak, mesti salah kita. Kita enggak bisa meyakinkan dia. Betul? Jadi jangan dulu menyalahkan saudara kita. Panggil, ambil tangannya. Yang belum ngaji, jangan dijauhi. Bawa dia ngaji ini enggak. Orang baru ngaji, nampak tato tangannya nengok terus. Akhirnya enggak mau ngaji. Iya kan? Ya, orang sedang sholat, belum baru belajar, enggak lama enggak sholat, baru 49, umurnya baru sholat. Bayangkan itu, enggak sholat, baru 49. Bagus sholatnya. Yang sudah lama aja sholat CDMDA, sholat masih masalah kadang sebagian sholatnya. Ya, itu rukuk kan enggak lurus kadang kan? Ya, ini kadang sebagian orang enggak menyadari itu. Yang melihat tentu yang tahu kan orang melihatnya. Kalau untuk melihat misalnya ada orang, ya tanya aja. Tanya. Tapi jangan langsung diserang. Wih, tengok tuh sholat rame-rame nengok. Besok enggak datang lagi dia, malu kita. Apalagi sudah dewasanya. Makanya banyak enggak mau ngaji itu karena malu tuh banyak kan? Enggak ngaji tahsin, Pak. Enggak malu. Ya, guru saya anak semester 1 di UIN Merunya. Anak saya sudah S3 di. Malu dia. Ya. Makanya juga yang ngajarnya kalau bisa juga yang lebih yang sudah enggak ada gigi, kalau bisa yang ngajar enggak ada gigi juga. Jadi ada, saya aja enggak ada gigi bisa, pasti apa bisa gitu kan. Wallahu musta'an. Paham maksud saya? Ya, ini pada mana tersirat juga. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.